Rungokno iku. Ngerti yo sayang, aku akan kehilangan siji-siji sambat renorini aku samar di kamar. siramu kang tak dilawuna. Sudah mencoba untuk berikan bunga, ku sudah pernah. Aku We'll be right back. terus. Mangkat. Be Rapa kau hilang tresno sing tak rasa bakal tak cukup senajan ake coba jenengan tansah kula Jebulane pungkasane babar pisah. Syukur, ya syukur. Sawah wis tak doli. Opo iki sak tanane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto ambe. Pilihan ni. Koe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati ngusap ilohku sing brebes mili. Popucane ati kinaryo kembange wangi. Sabar sabar no momong aku muka selawase dati. Dati siji nemu spesial untuk anda semuanya. Ati ambiar ambiare pancar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane dadi tonggo kopati ati sing loro muga ikhlas nompo tekan besok nganti kembang dibuat kudu iso sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebraya. Come on. Thank you. wis kadung kenal karo bapak ibu. Wis kebacut nyaman Rosli ramu. Apa kowe ra ngerti? Apa orang rumang sani? Yen wis kedaden koyo saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Terima kasih. aku ra lilo kowe nembung budal kerja mergo sumpah setyomu aku lulo tak lilano saiki kowe wes lali malah teko citra janji ngerti yo ngono biyen arep budal tak go biar tak gede bebrayan. Ingati iki sayang, ora medhot katresnan. Ingati iki sayang, ora medhot katresnan.